الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang kitabun nikah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatul khamisah i'lanun nikah. Permasalahan yang kelima, mengumumkan pernikahan. Mengumumkan pernikahan. Yaitu memasyhurkannya, sehingga kaum muslimin mengetahui bahwa si fulan telah menikah dengan fulanah, sehingga pada saat mereka berkumpul, mereka tinggal serumah dan mereka berjalan bersama, tidak menyebabkan munculnya tuduhan bahwa keduanya telah melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Maka itulah yang membedakan antara seseorang yang melakukan hubungan gelap yang tidak syar'i, yang menjurus kepada perbuatan zina, dengan pernikahan. Yusannu i'lanun nikahi wa idharuhu wa isha'atuh wa ad-darbu 'alayhi bidduf. Disunnahkan mengumumkan pernikahan, menampakkannya, memasyhurkannya, dan memukul rebana dalam pernikahan tersebut. Diqaulihi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, faslu ma bainal halal, faslu ma bainal harami wal halali, as-sawtu wad-duffu fi nikahi. Yang memisahkan, yang membedakan antara perkara yang haram, yaitu zina, hubungan gelap, dengan perkara yang halal, adalah as-sawt, suara. Yang dimaksud di sini adalah menyebutkannya, memasyhurkannya di tengah-tengah masyarakat, menyuarakannya. Ini yang dimaksud as-sawt. Wad-dufu fi nikah, dan memukul rebana dalam pernikahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Al-Albani rahimahullah ta'ala menghasankan riwayat ini. Lalu kata beliau, wa yakunu ad-darbu bid-duffi lin-nisa'i duna ar-rijal. Dan memukul rebana itu dilakukan oleh para wanita, bukan untuk laki-laki. Yang boleh memukul rebana dalam pernikahan adalah kaum wanita. Adapun kaum lelaki tidak diperbolehkan. Syarat alla yashhab dzalika fuhshun fil qawli atau ma yukhalifu syara', atau dan dengan syarat ketika memukul rebana yang disertai dengan membacakan syair-syair, mendendangkan lagu, itu tidak disertai dengan fuhsyun fil qawli, perkataan-perkataan yang mungkar, perkataan-perkataan keji, atau ucapan-ucapan yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sebutkan ini, ada beberapa pembahasan yang beliau terangkan di sini. Yang pertama tentang dianjurkannya mengumumkan pernikahan, menyebarkannya, memasyhurkannya. Dan sebagaimana yang disebutkan bahwa ini termasuk di antara amalan yang dianjurkan untuk membedakan antara pernikahan resmi dengan yang disebut hubungan gelap atau yang semisalnya. Kemudian permasalahan yang kedua, bahwa termasuk di antara cara memasyhurkan dan mengumumkan pernikahan adalah dengan memukul ad-duf. Apa yang dimaksud ad-duf? Ad-duf adalah salah satu alat musik. Salah satu alat musik yang termasuk bagian alat-alat yang digunakan untuk memukul, yang kita sebut rebana. Rebana bentuknya bulat, kemudian bagian salah satu sisinya itulah yang digunakan untuk memukul. Itu yang diperbolehkan, ad-duf. Dan dia hanya tertutup salah satu sisi saja. Adapun bagian sisi yang lainnya terbuka. Adapun yang tertutup kedua-duanya, kanan dan kiri, ini bukan duf. Tidak termasuk ad-duf. Yang dimaksud duf atau rebana yang diperbolehkan adalah yang hanya menutupi salah satu sisi saja. Dan tidak memiliki gemerincing. Ada sebagian alat yang digunakan untuk dipukul, itu bagian pinggirannya ada, namanya apa itu? Hah? Biasa digunakan orang-orang berkasidah itu. Hah? Ada gemerincingnya. Arbana itu tidak ada gemerincingnya tersebut. Tidak ada semacam terbuat dari seng atau yang semisalnya. Sehingga ketika digerakkan, ada mengeluarkan bunyi. Jadi murni rebana itu adalah yang dipukul dan itu pun tertutup salah satu sisinya. Selain dari itu bukan duf. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, asal hukum alat musik di dalam Islam adalah haram. Segala jenis alat musik tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan muncul di tengah-tengah umatku ini sebagian kaum, mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi kaum lelaki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan al-ma'azif. Yang dimaksud al-ma'azif adalah alat musik. Maka ini mencakup seluruh jenis al-ma'azif, seluruh jenis alat musik, baik yang dipukul, ya, seperti drum dan yang semisalnya, atau yang dipetik seperti gitar dan yang semisalnya, atau yang ditiup seperti trompet, seruling, dan yang lainnya. Atau yang disentuh-sentuh. Seperti piano. Atau yang semisalnya. Ini semua termasuk jenis alat musik yang diharamkan dalam Islam. Tidak ada satupun yang terkecualikan. Kecuali rebana. Tidak ada satupun yang terkecualikan yang keluar dari hukum haram kecuali aduf, rebana. Itu pun tidak secara mutlak. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, pada munasabat khasah, pada acara-acara tertentu, termasuk diantara yang ketiga, pernikahan, diperbolehkan untuk memukul rebana. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya dari Amir bin Sa'ad Al-Bajali, beliau mengatakan, "Dakhaltu 'ala Quradah bin Ka'b wa Abi Mas'ud wa jawarin yadribna bidduf wa yughannin." Aku mendatangi Quradah bin Ka'b dan Abu Mas'ud dalam keadaan ada beberapa anak wanita kecil. Anak kecil, wanita, mereka memukul rebana sambil mereka bernyanyi, mendendangkan syair-syair. Lalu kemudian mereka mengatakan, "Qad rukhisalana fil lahwi 'indal 'urs." Telah diberikan rukhsah, keringanan, dibolehkan bagi kami untuk al-lahu. Yang dimaksud al-lahu adalah menggunakan alat ini, yaitu rebana, indal urs, ketika terjadi pernikahan pada saat walimahan. Maka ini menunjukkan diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Asal hukumnya kembali kepada keumuman. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhil an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadis, ucapan yang melalaikan, kalimat-kalimat yang menyebabkan seorang lalai untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kalangan para ahli tafsir, termasuk dari kalangan para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, "Wallahi wal ghina, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina." Yang dimaksud adalah nyanyian, nyanyian, nyanyian. Disertai dengan alat musik lebih diharamkan lagi. Terkecuali dalam kondisi yang disebutkan, yaitu pernikahan, lalu kemudian yang dipukul adalah alat rebana khusus. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada seringan musik yang lain. Tidak ada seruling, tidak ada gitar, tidak ada yang lainnya. Khusus aduf. Maka ini, dalam hadis ini, menunjukkan diperbolehkan dalam pesta pernikahan untuk memukul rebana. Namun, sebagaimana beliau sebutkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dan apa yang dilakukan di masa Nabi alaihissalatu wassalam, diketahui bahwa yang melakukan hal tersebut adalah kaum wanita. Kaum wanita. Tidak diriwayatkan dalam satu hadis yang sahih bahwa yang memukul rebana pada masa itu adalah kaum lelaki. Kalau sekarang kan ada kaum lelaki banyak. Justru mereka yang banyak memukul rebana. Dan ini para ulama menganggap merupakan bentuk tasyabbuh, menyerupai para wanita. Karena itu perbuatan para wanita. Mereka lah yang memukul rebana dalam pesta pernikahan. Tentu tidak di hadapan kaum lelaki. Apabila wanita yang memukul rebana sambil berdendang, kecuali apabila anak wanita kecil, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, anak kecil wanita, mereka yang memukul rebana, mereka yang mendendangkan syair-syair, maka diperbolehkan kaum lelaki mendengarnya, anak kecil, bukan wanita dewasa. Oleh karena itu dalam hadis-hadis Nabi alaihissalam menunjukkan bahwa para wanitalah yang memukul rebana tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ar-Rubayyi' bintu Mu'awwid radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Dakhala 'alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata buni 'alayya fajalasa 'ala firashi kamajlisika minni wa juwayriyatun yadribna bidduf." Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi tempatku, rumahku di pagi ketika aku menikah. Maka beliau duduk di atas ranjangku seperti duduknya engkau dariku, dalam keadaan anak-anak wanita mereka sedang memukul rebana. Anak-anak wanita mereka sedang memukul rebana. Ini menunjukkan para wanita yang memukul rebana. Hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an mendatangi rumah Aisyah, ketika itu ada dua wanita, anak wanita, mereka memukul rebana, dan itu terjadi pada hari-hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik, dan itu bagian dari hari raya Idul Adha. Kemudian hari-hari tasyrik, ayyamu Mina, ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik, hari-hari diperbolehkan seorang makan dan minum, karena itu hari raya. Mereka memukul duf, rebana. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaghashshin bi thawbi. Dalam keadaan Nabi alaihi wasallam berselimut dengan pakaiannya. Maka ketika Abu Bakar masuk, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala membentak kedua anak wanita ini. Membentak kedua anak wanita ini. Karena mereka berdendang lalu memukul rebana di sisi Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap wajahnya. Lalu beliau mengatakan, "Da'huma ya Abu Bakrin, fa innahuma ayyamu id, wa tilkal ayyam ayyamu minah." Biarkan keduanya wahai Abu Bakar. Ini adalah hari-hari raya. Kata Aisyah, dan hari-hari tersebut adalah merupakan hari-hari Mina, yaitu hari-hari tasyriq. Demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fahal ba'atum ma'aha jariyatan tadrib bidduf?" Tidakkah kalian mendatangkan seorang anak wanita yang memukul rebana? Itu juga berkaitan dengan hari raya. Maka hari raya, kemudian pernikahan, maka ini adalah hal-hal yang diperbolehkan. Diperbolehkan menggunakan alat musik, namun khusus menggunakan rebana. Kemudian yang memukulnya adalah para wanita, bukan laki-laki. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Rukhisa linnisa yadribna bidduf fil a'rasi wal afrah, wa amma rijalu ala ahdih, falam yakun ahadun minhum yadribu biduffin, wala yusaffiqu bikaffin." Dibolehkan untuk para wanita memukul rebana dalam pesta pernikahan. Adapun kaum lelaki pada masa Nabi alaihi wasallam, tidak seorang pun yang memukul rebana atau yang bertepuk tangan. Yusaffiq bikaf. Ya, tepuk tangan sambil bergembira gitu, sambil berdendang. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang diharamkannya alat musik, beliau mengatakan wala yustathna min dhalika illa darbud duf lil jawari as-saghirat fi mithli al-a'yad wa 'inda qudumil ghaib al-mu'azzam wa fil 'urs. Dan tidak dikecualikan tentang diharamkannya menggunakan alat musik kecuali memukul rebana untuk anak-anak wanita, seperti dalam pesta, seperti dalam hari raya, atau kedatangan seorang yang datang dari jauh yang dimuliakan, wa fil urs, dan dalam pesta pernikahan. Kama dallat ala dhalika al-ahdith kama huwa muqarrar fi mawadhi', sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis. Wala yalzamu min ibahati dhalika fi ba'dhi al-ahwal ibahatu fi kulli hal, dan tidak mesti dibolehkannya dalam sebagian keadaan berarti dibolehkan dalam setiap keadaan. Jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan hanya tiga keadaan diperbolehkan memukul rebana. Yang pertama pada hari raya, yang kedua pada pesta pernikahan, dan yang ketiga pada saat penyambutan kedatangan seorang yang diagungkan yang datang dari jauh. Adapun keadaan yang ketiga ini, tidak ada satu hadis yang sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan seorang datang jauh dengan rebana. Meskipun sebagian ulama berpendapat bolehnya karena dibangun di atas hadis, dan hadis-hadis tersebut lemah. Hadis-hadis yang menerangkan tentang penyambutan seorang dimuliakan dengan rebana tidak ada yang sahih. Termasuk riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat akan memasuki Madinah pada saat berhijrah, karena para sahabat menanti kedatangan Nabi alaihi wasallam ketika itu. Ketika muncul Nabi alaihi wasallam, maka penduduk Madinah mereka pun menyambutnya. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut mereka menyambutnya dengan memukul rebana sambil mengucapkan dendangan syair. Ya, tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wa jaba asy-syukru 'alaina wa da'a lillahi da'. Ini masyhur disebutkan oleh kaum muslimin ketika menjelaskan tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dhaif. Hadisnya tidak sahih diriwayatkan dari Nabi alaihi wasallam. Sehingga kembali kepada dua keadaan, bahwa diperbolehkannya memukul rebana hanya pada dua kondisi ini, yaitu pada saat pernikahan dan pada hari raya. Pada hari raya. Dan itu pun dilakukan oleh para wanita, bukan dilakukan oleh kaum lelaki. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, kata beliau haka, naam, kata beliau wa darbud duf la yahillu illa lin nisa li'annahu fil asli min amalihinna, memukul rebana itu tidak dihalalkan kecuali untuk para wanita, karena hukum asal rebana itu memang merupakan amalannya kaum wanita. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum lelaki yang menyerupai kaum wanita. Ini ma'asyar akhwat rahimakumullah yang kita bahas pada pertemuan kita di siang hari ini, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.